Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadits hadits Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar ba'd. Tayyib, sudah dilewati keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah tentang dua hadis ini. Dua hadis Umar ini merupakan timbangan atau barometer amalan dari sisi batin, ya, untuk diterima atau tertolaknya suatu amalan. Sedangkan hadis Aisyah merupakan timbangan atau barometer dari sisi yang nampak atau lahiriah dari suatu amalan, untuk diterima atau tertolaknya amalan tersebut. Ya, dan tidak akan sebuah amalan diterima oleh Allah dan diberikan pahala kepada pelakunya kecuali jika terpenuhi dua timbangan tersebut: keikhlasan niat, kecocokan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sudah mengetahui tentang pembagian niat sebagaimana keterangan Al-Imam As-Sa'di. Di sana ada niatul amal dan niat al-ma'mulillahu. Niatul amal yang terkait dengan niat pada perkara amalan, dari amal-amal yang dilakukan seorang, tujuannya untuk apa? Apakah dia melakukan itu hanya sekedar adat kebiasaan ataukah untuk ibadah? Kemudian salamullah, terkait dengan niat, ya, itu sendiri juga bisa menjadi pembeda antara suatu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Dan dengan niat inilah terbedakan, ya, suatu amalan yang zahirnya sama, ya, dengan sebab niat inilah terbedakan. Seorang mandi bisa jadi tujuannya untuk yakni membersihkan badan, atau bisa jadi untuk menghilangkan yakni gerah, perasaan gerah, atau dia melakukan itu dalam rangka untuk ibadah, ya, mengangkat hadas besar yang menimpanya. Demikian juga seseorang salat dua rakaat, ya, terbedakan, ya, dari apa yang dia lakukan dengan sebab niat. Mungkin saja seorang melakukan itu untuk sunnah wudu, ataukah salat qabliyah, ataukah salat tahiyatul masjid, ataukah, ya, salat-salat yang lainnya yang surahnya, gambarannya, bentuknya yakni dua rakaat, terbedakan dengan niat. Kemudian jenis yang kedua dari jenis niat sudah dilewati dulu, niatul ma'mul. Belum, ya? Belum. Ya, baik. Terakhir sampai pada keterangan fal ibratu fi dzalika kullih ala niyyah, itu. Iya. Baik, kita masuk berikutnya. Wa min hadza, di antara contoh ini yang terkait dengan permasalahan yang menjadi ibrah, yang menjadi sisi penilaian, semuanya bergantung kepada niat. Hiyalul mu'amalati, dalam permasalahan hilah, hilah, hiyal jamak dari hilah. Hilah bahasa kitanya rekayasa, ya, merekayasa. Di dalam masalah mu'amalat, interaksi, interaksi antara seseorang dengan yang lainnya. Ini bisa dalam permasalahan mu'amalah jual beli, utang piutang, ya, ataupun perkara yang lainnya dari bentuk muamalah di antara manusia, ya, termasuk di dalamnya masalah pernikahan, masalah talak, ataupun masalah yang lainnya. Idza amala muamalatan zahiruha wa suratuha as-sihah, apabila seseorang melakukan suatu bentuk muamalah yang secara lahiriah dan wujud, yakni yang nampak dari muamalah itu as-sihah, yakni sah secara lahiriah, sah. Walakinnahu yaqsidu biha at-tawassula ila muamalatin ribawiyah. Akan tetapi dia bertujuan, kalau tadi secara lahiriahnya itu muamalah yang sah, artinya dibenarkan oleh syariat. Ini secara tampilannya. Tetapi ternyata dia bertujuan dengan muamalah tersebut sebagai suatu tawassul, yakni sarana penyampai, ila muamalatin ribawiyah, ya, kepada suatu bentuk muamalah yang padanya mengandung riba. Ya, kita tahu bahwa riba adalah perkara yang sangat besar, yakni larangannya dalam syariat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang salam telah mengumumkan peperangan atas pelaku riba. Ya, menunjukkan di sini besarnya kejahatan riba. Au yaqsidu biha, bisa dibaca yaqsidu biha, isqata wajibin. Dia bertujuan dengan suatu muamalah yang nampaknya itu sebagai suatu muamalah yang sah. Tetapi dia bertujuan, ya, dengan muamalah itu untuk menggugurkan kewajiban yang harus ditanggungnya. Au tawassulan ila muharramin. Salam tullah. Atau suatu bentuk tawassul, yakni penyampai kepada perkara yang diharamkan. Fa innal ibrata bi niyyatihi wa qasdihi la bi zahiri lafzihi. Maka sungguhnya yang menjadi penilaian, al-ibrah, penilaian, ya, untuk dikatakan itu perkara yang sah atau tidak, ya, adalah dengan niat dan tujuannya. Apa sesungguhnya yang menjadi niat atau tujuan dari dia melakukan muamalah tersebut? La bi zahiri lafzihi, bukan dengan yang nampak dari lafaznya. Kenapa? Fa innamal a'malu binniyat. Dikarenakan sesungguhnya amalan-amalan itu, ya, bergantung kepada niatnya. Sebagai contoh misal dalam permasalahan seseorang melakukan suatu muamalah yang zahirnya sah. Misal masalah jual beli. Ya, secara umum baik, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan tentang kehalalan jual beli ini secara umum. Ya, seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan al-bai', jual beli, dan mengharamkan riba. Jadi hukum asal dari suatu muamalah, ya, jual beli halal kecuali ketika mengandung perkara-perkara yang dilarang. Nah, seseorang dia bertujuan ingin melakukan muamalah ribawi. Muamalah ribawi, tetapi dia, ya, melakukan sebuah rekayasa, ya, dalam bentuk sebuah jual beli. Ya, rekayasa dalam bentuk sebuah jual beli. Maka, ya, yang menjadi ibrah dalam hal ini, apa yang menjadi tujuannya, bukan dari sisi surah atau bentuk jual belinya. Ya, ambil misal yang datang ta'yinnya di dalam syariat ini terkait dengan jual beli rina. Rasulullah SAW mensifati itu sebagai jual beli, karena beliau menyatakan idza tabaya'tum bil inah, apabila kalian sudah melakukan jual beli dengan cara inah. Ya, inah, ya, jual beli, di mana seorang hakikatnya dia ingin memberikan pinjaman yang kembalinya lebih daripada apa yang dipinjamkan. Itu sebetulnya intinya. Ya. Tetapi karena kalau ngasihnya uang begitu, nanti kembalinya lebih, kan kelihatan zahir ya seperti itu. Maka dibuatlah suatu hilah, suatu rekayasa yang bentuknya seakan jual beli. Ya, hakikatnya sebetulnya dia memberikan pinjaman, tetapi kembalinya lebih dari apa yang dipinjamkannya. Ya, kita tahu kullu qardin ya jarral manfaah fahuwa riba. Setiap bentuk pinjaman yang menarik adanya si manfaat, ya misalnya sengaja memang dalam akad itu ya ditetapkan nanti ya kembalinya sekian begitu, atau ya tidak ditetapkan ta'yinnya tetapi ditetapkan nanti pokoknya harus ada lebihnya seperti itu sudah masuk. Nah, dari sisi inilah bahwa seseorang yang melakukan hilah di dalam muamalah, kata para ulama, seperti dia memperlakukan Allah Subhanahu wa taala seperti memperlakukan anak kecil. Ya. Jadi dari sisi dosanya, ya, besar yang mana, yang terang-terangan dengan yang tidak? Yang terang-terangan, yang tidak, ya. Karena dia dalam sisi ini menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang menjadi tujuannya. Dan ini banyak terjadi, ya. Entah dengan apa istilahnya mudharabah, ya, syariah yang ditawarkan oleh bank-bank muamalat itu, ya. Karena kenyataannya mereka tidak dalam bentuk mudharabah yang syar'i. Kenapa? Karena kalau rugi modal kembali, kalau untung minta bagi hasil, ya. Di sini, ya, terlihat bagaimana sisi muamalah mereka, bahwa di sisi ini terdapat padanya dua sisi dosa. Yang pertama dari dosa itu sendiri, yang kedua dari sisi ya dia bertaming dengan perkara syariat ya untuk mengelabui manusia. Ya, andai ya mereka mengambil riba secara terang-terangan sebagaimana keumuman bank-bank itu, ya, perkaranya lebih ringan. Demikian juga mungkin yang kita kenal di masa kita ada istilah jual beli apa istilahnya, sistem leasing ya, artinya itu juga masuk di dalam cakupan ini. Dikatakan di sini selanjutnya yang perlu untuk diberikan, au yaksidu biha isqata wajibin, atau seseorang bertujuan dengan yakni melakukan hilah ini untuk menggugurkan kewajiban, au tawassulan ila muharramin, atau yakni suatu cara untuk sampai kepada perkara yang diharamkan. Untuk cara sampai perkara yang diharamkan bisa seperti tadi pada permasalahan muamalah jual beli. Seseorang misal ingin menggugurkan kewajiban, atau misalnya ingin lepas dari suatu kewajiban, yakni seseorang misal terkena kewajiban untuk dia membayar kafarah puasa, ya, membayar kafarah puasa karena suatu pelanggaran misal, dia melakukan suatu safar karena dia tahu bahwa safar termasuk diantara uzur syar'i. Ya, kalau pura-pura sakit kan kelihatannya. Nah, kalau safar, ya, dia misalnya terkena kewajiban membayar kafarah 2 bulan puasa berturut-turut. Karena mungkin dia sudah merasa kelelahan atau yang semisalnya, ya, ingin ngaso dulu. Ya. Kemudian dia melakukan safar. Ya. Maka dalam hal ini zahirnya ya dia melakukan sesuatu yang itu diizinkan syariat. Tetapi ketika tujuannya dengan safar itu untuk misalnya lari dari kewajiban. Kan kewajibannya untuk berpuasa secara berurutan, ya. Tidak boleh ada yang kosong kecuali uzur syar'i. Dia cari-cari alasan yang itu secara syariat diizinkan. Ya, ini apa? Safar. Tetapi tujuannya sekali lagi bukan karena memang tuntutan safar. Lain kalau memang ada tuntutan untuk dia menyelesaikan satu urusan, baik urusan itu yang sifatnya duniawi ataupun lebih-lebih masalah agama. Dia tujuannya itu semata karena sudah merasa kepayahan, terus ingin lepas dari itu, ingin ngaso dulu, safar. Maka dalam hal ini, ya, zahirnya dia melakukan sesuatu yang diizinkan syar'i, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, ya, isi hati hamba-hambanya. Maka yang ditempuh oleh orang tadi bukan perkara yang menggugurkan, yakni kewajibannya. Sehingga seorang dengan itu, ya, jika dia melakukannya sampai kemudian safar, maka dia harus mengulang dari awal lagi. Ya, seperti itu. Ini contohnya. Kemudian وذلك بأن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود. Ya, yang demikian itu diantara bentuk muamalah seseorang menggabungkan kepada salah satu diantara iwadain. Yani iwad, ini barang yang atau sesuatu yang dijadikan sebagai penukar. Ya. Ma laisa bimaksudin, sesuatu yang bukan tujuannya. Sesuatu yang bukan tujuannya. Satu contoh misalnya, seseorang, ya, melakukan jual beli. Nah, dia menambahkan sesuatu yang itu bukan menjadi tujuan, ya, bukan menjadi tujuan dari pembeliannya. Seorang membeli sapi, ya, membeli sapi. Nah, tujuan dari yang membeli kan ingin membeli sapi yang jelas hidupnya. Kemudian si orang yang jual mengatakan, ini sapi saya sedang bunting. Iya, sapi saya sedang bunting. Jadi harga sapi ini kalau tidak sedang bunting sekian, ya, kemudian saya hitung, ya, yang di dalam rahim si sapi ini sekian. Jadi harganya sekian. Nah, kita tahu ini yang di dalam rahim ini tidak jelas apakah jantan atau betinanya. Apakah nanti bisa terlahir, ya, terlahir dalam keadaan selamat atau tidak? Karena bisa jadi ternyata setelah dibeli, ya, ternyata yang di janin, yang di dalam rahim si sapi itu mati kan juga bisa. Nah, ketika dilakukannya seperti itu, ya, maka masuk, ya, di dalamnya, yakni sebuah jual beli yang terlarang karena adanya unsur ketidakjelasan. Ya, dan salah satu di antara perkara yang menyebabkan tidak sahnya suatu muamalah, ya, jual beli ataupun yang semisalnya dari sewa menyewa, adanya yakni al-jahalah, ya, ketidakjelasan. Ya, tidak jelas. Jadi semisal dengan ini juga goror, hal-hal yang sifatnya ada unsur spekulasi. Ya, mungkin nanti pada pembahasan tentang jual beli, karena ini masuk juga dalam cakupan kitab ini, akan lebih mendalam lagi sebagai bentuk atau contoh-contoh dari jual beli yang mengandung keharaman. Al-Imam Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah pada kitab beliau Taisur Al-Lam, beliau menyebutkan bahwa jual beli, ya, menjadi terlarang apabila mengandung salah satu di antara tiga unsur. Ya, salah satu di antara tiga unsur. Pertama, ya, jika mengandung kezaliman, ya, seperti riba, ya, contohnya riba. Atau pemaksaan, ya, pemaksaan. Karena asas dari jual beli itu kan saling apa? Saling ridho. Baik, yang kedua, apabila jual beli itu mengandung jahalah, ya, jahalah artinya ketidakjelasan, baik dari sisi barang yang dijual ataupun pembayarannya, pembayarannya. Yang ketiga, apabila mengandung unsur goror, spekulasi, ya, spekulasi, ya, isinya untung-untungan, bisa jadi seorang ya mendapatkan untung besar sekali atau ya rugi juga besar sekali. Ya. Jika dalam suatu jual beli mengandung salah satu saja, ya, nggak harus terkumpul tiga-tiganya, dari tiga perkara ini, maka itu jual beli yang terlarang. Apa saya tadi? Karena mengandung kedzaliman, ya, contohnya riba ataupun ada unsur pemaksaan. Ya, yang kedua, jahalah, ya, ketidakjelasan, baik dari sisi yang dijual ataupun pembayarannya, ya, barangnya ataupun pembayarannya. Kemudian yang ketiga, ya, mengandung goror, spekulasi. Ya, contoh dalam masalah ini seperti bai'ul hasah, ya, jual beli dengan sistem kerikil, membentuk kerikil. Dan ini seorang penjual menyiapkan barang-barang yang dia jual, kemudian si pembeli diperintahkan untuk melempar kerikil ke barang-barang tersebut. Mana yang kena kerikilnya itu yang harus dibeli, ya, suka atau tidak, ya, butuh atau tidak, pokoknya yang kena kerikil itu harus dibeli. Bisa jadi, ya, yang dikenai kerikilnya itu lebih mahal daripada uang yang dia berikan, bisa jadi jauh lebih murah ini. Baik. Kemudian aw yadum ila al-aqdi aqdan ghairu maqsudin, atau dengan seseorang menggabungkan, ya, suatu akad kepada akad yang sudah ada, yang itu bukan bagian dari tujuannya. Ya, seperti ya mungkin kita mengenal ada istilah, yakni apa, kalau misalnya cicilan itu denda, ya. Ya, denda. Ya, seseorang ketika misalnya ya cicilannya terlambat membayarnya, maka kena, ya, seperti itu. Nah, ini juga bagian dari muamalah yang terlarang. Qalahu Syekhul Islam, demikian yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Jadi bisa jadi barangnya yang diikutkan dalam suatu muamalah yang itu memang bukan tujuannya, ya, yang kemudian dihitung, ya. Atau sekarang akadnya yang diikutkan itu bukan tujuannya, pada itu terkait dengan bonus-bonus. Ya, ini diperhatikan karena antum tamak ini mungkin banyak bermuamalah dengan bonus itu. Ya, apa hukum bonus dalam suatu muamalah? Itu ada rinciannya. Pertama, kalau pemberian bonus itu dikaitkan dengan harga, yang dia harus naikkan harga dari harga normal, ya, kemudian ada bonusnya di situ, maka yang demikian terlarang. Ya, juga pada perkara yang memang barangnya sebetulnya nggak dibutuhkan, ya. Seorang misalnya dengan pembelian 1000 bungkus sabun, ya, maka dia akan dapat bonus 1 termos nasi, misalnya. Dan dia kira-kira butuh sabun sampai 1000 kan, seperti itu, untuk mandi tiap hari, kan? Seperti itu. Ya, adapun misalnya bonus-bonus yang tidak dikaitkan dengan penjualan barang itu, artinya harga tidak terpengaruh dengan itu hanya semata istilahnya untuk daya tarik, sifatnya daya tarik. Mungkin kita juga sering bermuamalah dengan ini, misalnya beli sabun cuci dapat piring, dapat mangkok, dapat mesin. Tidak mempengaruhi harga. Ya, artinya harga tetap harga normal. Ya. Maka yang demikian tidak mengapa. Juga termasuk dalam ini bonus yang di situ ada undian, ya. Itu juga tidak diperkenankan. Jadi bonus yang memang sama sekali tidak terkait ya dengan barang juga tidak ada unsur undian di situ, maka tidak mengapa. Kemudian berikutnya, wa kadzalika syartullahi fir rajah. Demikian pula syarat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam permasalahan rajah. Jadi ketika seorang merujuk. Ya wa fil wasiyah, demikian juga di dalam permasalahan wasiat. Alla yaqsid al-'abdu feehima al-mudarrah. Agar jangan sampai seseorang melakukan rujuk ataupun memberikan wasiat yang padanya mengandung mudarat, mengandung unsur ya, yakni membahayakan kepada pihak yang dia semestinya berbuat adil kepadanya. Contoh misal dalam permasalahan rujuk, ya, seseorang ya, dia memiliki hak untuk merujuk wanita, ya mungkin karena masih status istrinya, ya di misalnya di talak satu dan masih dalam masa iddahnya, dia merujuk, ya merujuk istrinya, tujuannya untuk memudaratkan sang istri, ya maka walaupun rujuk ini sesuatu yang diizinkan syar'i, ya karena memang masih status dia istrinya, masih talak satu. Tetapi ketika dia bertujuan dengan merujuknya untuk menzalimi sang istri, ya maka sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niatnya. Nah, demikian juga kalau seseorang misal melakukan hilah, rekayasa, karena ya dia ingin kembali kepada istrinya yang sudah ditalak, talak tiga ini ya, disilakan dengan bain bainunah kubro, yakni talak yang dengannya lepas, dan lepasnya ini ya lepas yang menuntut untuk dia bukan hanya sekedar harus nanti kalau ingin kembali dengan akad baru, si wanitanya juga harus menikah dulu dengan lelaki lain. Itu bainunah kubro, ataupun bainunah sugro, mencukupkan dengan akad baru jika ingin kembali, seperti kasus misalnya hulu, ya. Karena bisa jadi seorang wanita baru minta hulu, setelah itu minta dinikahi lagi. Ya, itulah wanita, ya seperti itu. Nah, seseorang ingin merujuk wanita yang sudah ditalak tiga olehnya. Ya. Kemudian dia mereka gimana caranya, padahal harus nikah dulu dengan orang, ya orang. Akhirnya ya, dia cari-cari teman. Ya. Kamu mau enggak? Saya pesan nikahi fulana. Nanti mungkin ya seminggu dua minggu gitu ya. Nanti cerai. Gitu. Lah kenapa? Ya. Saya ingin merujuk. Tayyib. Ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentahdir keras dari perbuatan ini. Ya. Keduanya si muhallil, ya. Muhallilullahu dan muhalalnya, ya muhallil itu yang dia menjadikan sebab halalnya, bolehnya, dan muhalalnya yakni orang yang pesan tadi itu dapat laknat. Bahkan lebih daripada itu, si muhallilnya tadi, ya lelaki yang dipesani ini, itu di istilah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taiz musta'ar. Jadi ya kambing jantan pinjaman. Jadi untuk menunjukkan jeleknya perbuatan tadi. Nah, kalau ini dilakukan ya secara surahnya, zahirnya. Ini kan orang tadi memang sudah sah untuk bisa merujuk lagi. Tetapi ketika tujuannya seperti itu, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala hal yang seperti itu hal yang haram. Baik. Ini contohnya terkait dengan masalah rujuk. Demikian juga dalam masalah wasiat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Sa'd bin Abi Waqqas menetapkan wasiat itu tidak boleh melebihi berapa? Sepertiga dari harta yang dimiliki oleh seorang. Sehingga apabila dia memberikan wasiat lebih dari sepertiga hartanya, ya, maka ini sudah merupakan kezaliman terhadap warasah, terhadap ahli warisnya. Kemudian wayadkhulu fi dzalika jami'ul wasa'il allati tawassalu biha ila maqasidiha. Dan masuk dalam cakupan ini seluruh wasilah-wasilah, perantara-perantara yang akan menyampaikan kepada tujuan. Jadi kalau tujuannya itu suatu perkara yang terlarang, maka masuk di dalamnya hal-hal yang menjadi faktor yang akan menyampaikan kepada tujuan yang terlarang tersebut, maka hukumnya sama. Perkara yang akan ditempuh juga tadi menjadi terlarang. Fa innal wasaila laha ahkamul maqasidi. Karena sungguhnya wasilah-wasilah itu, sarana-sarana itu, hukumnya sebagaimana hukum yang menjadi tujuan-tujuannya. Salihatan au fasidatan. Baik itu yang baik tujuan-tujuan tersebut ataupun tujuan-tujuan yang jelek. Jadi apabila tujuannya adalah baik, maka seluruh sarananya pun dihukumi sebagai perkara yang baik. Apabila tujuannya itu jelek, walaupun zahirnya, lahiriahnya yang nampak itu sebagai sesuatu yang dibolehkan, tetapi menjadi terlarang. Ya, menjadi terlarang. Wallahu ya'lamul musliha minal mufsid. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapa orang-orang yang memang berbuat kebaikan, ya tujuannya ingin berbuat baik, dan siapa yang ingin melakukan suatu kerusakan. Baik. Tapi ini tentang pembahasan yakni niat, niatul amal. Berikutnya pas ya. Ya, sudah ada remnya tadi. Iya, ya, kalau kita menjanjikan, apabila Anda akan membeli dengan 10.000 dapat motor, dia bisa akin kan dia bisa menjual ya. Ya tidak masalah kalau memang sifatnya seperti itu ya. Lain kalau misalnya konsumen pribadi, ya dia sendiri sebetulnya ya untuk menjual juga, bukan tukang warung ya seperti itu. Sementara ya kebutuhan yang ya perlukan juga tidak sebesar itu. Lain halnya dengan suatu agen yang dia butuh barang dan memang dia akan menjualkan kembali seperti itu, maka bonus yang semisal itu dengan catatan tadi ya, harga tetap harga normal ya, seperti itu. Artinya bonus itu tidak diambilkan dari harga tadi ya. Kemudian sifatnya bukan undian. Seperti itu kan syaratnya. Artinya kalau syaratnya terpenuhi, maka bonus itu didapat. Seperti itu. Yang demikian tidak mengapa. Cukup insyaallah. Ya, subhanallahi walhamdulillah. Syada la ilaha illallah.